Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-hadithul ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyuhan nasu inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rasul يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا الصالحة إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Kita masih melanjutkan pembahasan hadis yang ke-10 dari karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang syarahnya disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Di dalam pembahasan hadis yang ke-10 ini, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, ayuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa inna allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada para utusannya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan ayat ke-51 dari surat Al-Mu'minun. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu shalihat inni bima ta'maluna 'alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah kalian dengan amalan yang saleh. Sesungguhnya aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maha mengetahui apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan ayat ke-172 dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dan apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan seseorang yang telah menempuh perjalanan safar yang sedemikian jauh dalam keadaan dirinya kusut masai, tidak beraturan. Kemudian ia menengadahkan kedua telapak tangannya ke atas langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Sementara makanan yang ia konsumsi adalah makanan yang haram, minuman yang ia teguk adalah minuman yang haram, kemudian pakaian yang ia kenakan adalah pakaian yang haram, kemudian apa yang ia konsumsi adalah sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin doa yang ia perbuat, yang ia panjatkan itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Pembahasan kita kepada apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu kalimat thumma dzakara rajula yutilus safar as'atha akbara yamuddu yadayh ila sama. Kalimat yamuddu yadayhi ila sama, kedua telapak tangannya ia bentangkan ke arah langit, kedua telapak tangannya ia hadapkan ke atas langit. Di dalam penjelasannya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, al-awwal yamuddu yadayhi wa maddul yadain fid du'a min asbabil istijabah. Ya. Membentangkan kedua telapak tangannya ke atas langit, membukakan telapak tangannya ke atas langit, min asbabil istijabah, ini termasuk salah satu dari sebab dikabulkannya doa. Yamuddu yadaihi ila sama, ya. Ia tengadahkan kedua telapak tangannya ke arah langit. Limadha yamuddu yadaihi ila sama? Mengapa ia bentangkan kedua telapak tangannya? Ia tengadahkan kedua telapak tangannya tersebut ke arah langit. Qala isyaratan ila uluwillahi subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi isyarat untuk menunjukkan kepada ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Qala li anna Allah jalla wa ala fis sama, karena sesungguhnya Allah yang maha agung dan maha tinggi berada di atas langit. Berada di atas langit. Jadi ketika seseorang berdoa, menengadahkan kedua telapak tangannya ke atas langit. Bahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah disebutkan pula sambil ia menengadahkan wajahnya. Sambil seorang yang berdoa itu menengadahkan ke atas langit, wajahnya ditengadahkan ke atas langit. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan itu menunjukkan fitrah manusia. Fitrah manusia menyatakan bahwasanya Allah berada di atas langit. Allah berada di atas langit. Ditambah lagi diperkuat dengan ia menengadahkan kedua telapak tangannya ke atas langit. Itu isyarat. Isyarat bahwasannya Allah berada di atas sana. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam ayat maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam ayat disebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu yang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alal arsistawa, yaitu berada di atas ars sana. Demikian juga di dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada seorang jariah, kepada budak wanita, seorang budak yang tengah menggembala kambing. Kemudian Nabi bertanya, "Aina Allah?" Maka budak wanita itu, jariah tersebut menjawab, "Allahu fis sama." Allah berada di atas langit. Allah berada di atas langit. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atikha." Bebaskan ia. Bebaskan ia. Karena sesungguhnya innama hiyal mu'minin. Karena mukminah, karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang beriman. Itulah beberapa ketentuan nas yang menetapkan, yang memberikan penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit sana. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada hadis ke-10 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah ini menyebutkan, yamuddu yadaihi ila sama, ia menengadahkan kedua telapak tangannya ke arah langit, yaitu ke atas langit sana. Ini kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ini merupakan isyaratan ila uluwillah subhanahu wa ta'ala, li'anna Allah jalla wa ala fis sama', karena sungguhnya Allah Jalla wa'ala berada di atas langit sana. Qala wa fi hadha masru'iyatu raf'il yadain fi du'a. Dan apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, yamuddu yadai. Kata-kata yamuddu atau kalimat yamuddu yadai, membentangkan, membukakan kedua telapak tangannya ke atas langit, adalah sesuatu yang menunjukkan berdoa seraya membukakan kedua telapak tangannya ke arah langit. Ini adalah fi hadza masru'iyatu raf'il yadain fi du'a. Ini sesuatu yang disyariatkan manakala seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti di dalam penjelasan fikih para ulama menjelaskan bahwasannya ada doa-doa yang memang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan membentangkan kedua telapak tangannya atau membukakan kedua telapak tangannya. Tetapi yang jelas bahwasannya ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia membukakan kedua telapak tangannya ke arah langit, itu pun ada tuntunan syariatnya. Artinya adalah sesuatu yang disyariatkan. Qala wal aslu fi du'a raf'ul yadain illa ma dalla dalilu ala annahu la turfa'u fihi al-aidi fala turfa'. Pada hukum asalnya berdoa itu dengan mengangkat kedua tangan. Pada hukum asal, berdoa adalah dengan mengangkat kedua telapak tangan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasannya ketika ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia berdoa, la turfa'u fihil aidi, ia tidak mengangkat kedua telapak tangannya. Kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwasannya di dalam berdoa keadaan tertentu tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan cara mengangkat kedua telapak tangannya. Fala turfa', maka janganlah kemudian diangkat kedua tangan tersebut. Kemudian ats-tsani, faedah yang kedua, yaqulu ya rabbi ya rabbi. Di dalam hadis itu dijelaskan Seseorang yang safar itu, yang safarnya sedemikian panjang, sedemikian lama, ia ketika berdoa mengucapkan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Wahai Rabbku, Wahai Rabbku. Penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, Hafizahullah Ta'ala, Yatawassalu ilallahi birububiyyatih. Ucapan Ya Rabbi, Ya Rabbi adalah merupakan bentuk tawassul. Bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut rububiyahnya Allah. Wa hadza min at-tawassul al-masru'. Dan ini adalah termasuk tawassul yang masru', yang disyariatkan. Ya. Apa itu di antara bentuk tawassul yang disyariatkan? Qala fatawassulu ilallahi bi asma'ihi wa sifatihi wa rububiyyatihi min asbabil ijabah. Maka bertawassul kepada Allah, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan nama-nama Allah, dengan menyebutkan sifat-sifat Allah, dengan menyebutkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, min asbabil ijabah, termasuk dari salah satu ya, bentuk dikabulkannya doa. Ya. Seseorang yang telah melakukan perbuatan dosa, seseorang yang telah melakukan perbuatan maksiat, kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh hiba, dengan penuh harap, ia menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seraya ia menyebutkan Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Rahim, ya, dia sebutkan, ya, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya ia bertawassul. Bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini adalah bentuk ya, kaifiyah atau cara berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia memohonkan ampunan, ya, dalam rangka untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia memulai dengan tawassul. Di saat ia berdoa, ia memulai dengan tawassul, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ghafur, Ya Rahim. Nah, ini adalah bentuk tawassul yang masru', yang disyariatkan. Dan menurut Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala, berdoa dengan menyebut, ya, bertawassul, ya, berdoa dengan bertawassul, ya, menyebut nama-nama Allah, sifat-sifatnya, rububiyahnya, adalah menjadi salah satu sebab terkabulnya doa. Kemudian yang ketiga, annahu asy'atha akbar fi halatin rassah laisa indahu kibrun. Menyebutkan atau menjelaskan tentang keadaan seseorang yang tengah dalam keadaan safar panjang ini, dalam keadaan dirinya tidak nampak rapi, tidak nampak ya, sebagaimana orang yang tidak safar, ya. Maka ketika ia safar dalam keadaan lusuh, kusut masai, ya, dalam keadaan asy'atha akbar, penuh debu, ya, safar zaman dulu jelas kondisinya seperti itu. Pakaiannya lusuh, kusut masai, rambutnya pun tidak beraturan, ya, acak. Kemudian juga ya, karena naik kendaraan dalam keadaan terbuka, debunya tentu saja ya, berbeda dengan seseorang yang menempuh perjalanan pada masa sekarang ini. Ya. dengan kendaraan ber-AC, ya. Tetapi tetap saja, ya, pakaiannya mungkin kusut, masai, rambutnya pun demikian, keadaan tubuhnya pun sesuatu yang tidak bisa untuk dimanipulasi ketika seseorang telah menempuh perjalanan jauh. Ya. Akan terlihat, ya, pada penampakannya, ya, penampakan wajahnya, penampakan tubuhnya yang dalam keadaan berbeda manakala seseorang itu tidak dalam keadaan safar. Maka ini menunjukkan bahwasanya keadaan yang demikian ini, keadaan seseorang yang dalam keadaan ia bukan dalam keadaan sombong, laisa indahu kibrun, tidak ada pada dirinya sifat kesombongan tersebut. Amal insanu al-mustakbiru fa inna kibrahu yamna'u qabula du'ai. Adapun seseorang yang dalam keadaan ia sombong, maka sesungguhnya kesombongannya itu menjadi salah satu sebab tertolaknya doa. Kesombongan itu menjadi salah satu sebab tertolaknya doa seseorang. Qala fa hadza indahu sababul ijabah, maka dalam keadaan ia pakaiannya lusuh, keadaan tubuhnya juga demikian, ya, menunjukkan ia tengah dalam keadaan bepergian bukan karena sombong, ya. Fa hadza indahu sababul ijabah, maka pada diri orang tersebut terdapat salah satu sebab doa yang ia panjatkan terkabul. Qala wa huwa annahu mutawadhi'un, yaitu dalam keadaan ia mutawadhi', ya, merendah, dan dalam keadaan penampakannya juga rendah, ya. Orang-orang yang rendah itu kan pakaiannya lusuh, acak-acakan, tidak ini, ya, tidak menampakkan seseorang yang, ya. Maka mutawadhi' yang seperti ini menjadi sebab, ya, terkabulnya doa. Wa aidan yutilu safar, juga ia telah menempuh perjalanan yang jauh. Wa du'a'u minal musafir, maka doa seorang yang tengah dalam keadaan bepergian, dalam keadaan di perjalanan, ya, madhinnatul ijabah, maka kemungkinan untuk bisa dikabulkannya adalah sangat besar. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada 3 golongan manusia yang doa, yang kalau ia berdoa tidak ada hijab. Ya, satu orang yang dizalimi, ya, satu orang yang dizalimi, 2 doanya orang tua, ya, kepada anaknya, ya. Kemudian yang ketiga adalah doa seorang yang tengah musafir, tengah bepergian, tengah dalam perjalanan. 3 doa yang tidak ada penghalang, dan ini tidak ragu lagi bahwasannya doa tersebut adalah doa, termasuk doa yang diijabahi. Maka berhati-hati, ya, dengan orang-orang yang safar. Orang yang dalam keadaan safar didolimi, wah sudah. 2 sebab, ya, dia sedang safar, dia didolimi. Nah, ini harus hati-hati. Tidak ada hijab antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi salah sebab, menjadi salah satu sebab doa itu dikabulkan. Nah, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini pun dijelaskan bahwasannya seseorang yang membukakan kedua telapak tangannya ke atas langit, kemudian ia mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Orang ini dalam keadaan musafir. Orang ini dalam keadaan bepergian. Ya, dalam keadaan sedang bepergian. Dan kondisi dia, keadaan dia ketika dalam keadaan musafir, ya, adalah termasuk salah satu dari orang yang bakal diijabahi doanya, bakal dikabulkan doanya. Qala li annahu bihajatin fa indahu asbabul qabul. Karena sesungguhnya ia memiliki keperluan, ya, memiliki keperluan, maka pada dirinya, ya, pada orang yang sedang safar ini termasuk salah satu sebab doa yang ia panjatkan terkabulkan. Ya. Ya. Jadi kita lihat, ya, di, apa yang diungkapkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, ada beberapa hal yang memungkinkan seseorang itu terkabul doanya. Satu, dalam keadaan ia safar. Dua, ia menyebut, ya, rububiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian yang ketiga, ia menengadahkan kedua telapak tangannya, ya, dalam keadaan ia mutawaddi', ya, tidak dalam keadaan ia sombong. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang menjadikan, beberapa faktor-faktor yang menjadikan seorang yang berdoa yang diungkapkan di dalam hadis ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Qala lakinnal mani', akan tetapi ada penghalang. Alladzi mana'ahu abtala 'amala hadhil asbab. Yang penghalang tersebut menjadi pembatal. Ya. Penghalang tersebut akhirnya menjadi pembatal amal, ya, amal sebab-sebab yang menjadikan doa itu bisa terkabul. Ya. Fala yakunu laha natijah, maka ia tidak akan bisa mendapatkan hasil dalam bentuk doanya itu terkabul. Ya. Nah, di satu sisi orang yang tadi itu digambarkan di dalam hadis, ia adalah termasuk orang yang semestinya dikabulkan doanya. Ya. Dia tengadakan kedua telapak tangan dalam keadaan mutawadi, dalam keadaan ia safar, dalam keadaan menyebut asma wa sifat Allah, rububiyah Allah. Ya. Dalam keadaan ia sedang dalam keadaan musafir, ya, sedang safar. Ya. Ini adalah faktor-faktor yang memungkinkan untuk dikabulkannya doa. Tetapi di sisi lain, orang yang diungkapkan ini di dalam hadis, ya, ar-rajul yang diungkapkan di dalam hadis ini memiliki al-mani, penghalang untuk terkabulnya doa, ya, penghalang sehingga doa yang ia panjatkan tertolak. Apa itu? Qala, hadis di dalam hadis tersebut disebutkan, qala wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik, ya, yakni yab'udu ay yustajaba lahu, yaitu apa yang ia perbuat ternyata menjauhkan, dijauhkannya doa yang ia panjatkan itu untuk diijabahi, sehingga menjauh, sehingga jauh untuk dikabulkan. Ya. Karena apa? Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, ya, yang ia kenakan sesuatu yang ia konsumsi dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin dengan kondisi, ya, dengan kondisi seperti itu permohonannya, doanya dikabulkan. Qala li anna indahu hadhil mawani', karena pada diri orang yang berdoa tersebut, pada diri orang yang berdoa tersebut terdapat al mawani', penghalang-penghalang sehingga doa itu tertolak. Ya. Ada amalan-amalan yang menghalangi sehingga doa itu tertolak. Qala fad-du'a'u la yuqbalu illa idza tawaffarat asbabu qabuli, maka doa tidak akan diterima kecuali bila mana doa tersebut dipanjatkan dengan disertai sebab-sebab bakal diterimanya doa tersebut. Ya. Wantafat mawani'ul qabul, sehingga bisa menghindarkan perkara-perkara yang akan mencegah terkabulnya doa. Qala fahada dalilun ala tahdhiri minal haram. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang ke-10 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, ya, hadis yang ke-10 ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini menjadi dalil ala tahdhiri minal haram. Ya, dalil ya yang mengungkapkan peringatan yang keras terhadap perkara-perkara yang haram. Kenapa? Karena perkara-perkara yang haram ini menjadi al-mawani', menjadi penghalang, penghalang untuk dikabulkannya doa. Qala wa huwa min mafhumi qawlihi ta'ala. Yang demikian ini bisa difahami dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, kulu minat tayyibat, makanlah kalian dari yang baik-baik. Qala fal haramu la yu'kal, maka makanan yang haram jangan dimakan. Wal khabithu la yu'kal, makanan yang jelek pun jangan dimakan. Wallahu jalla wa ala ahalla lana at-tayyibat. Ya. Allah jalla wa ala menghalalkan bagi kita perkara-perkara ataupun makanan-makanan, minuman-minuman yang at-tayyibat, yang baik. Ya. Wa harrama alaina al-khaba'ith, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan, ya, telah mengharamkan makanan ataupun segala sesuatu yang al-khaba'ith, yang jelek, yang buruk. Ya. Fal-insanu alladhi yad'u allaha yaf'alu asbab al-ijabah wa yatajannabu asbab man'il qabul. Maka seseorang, ya, ia berdoa kepada Allah. Ya, seseorang yang berdoa kepada Allah, hendaklah ia melakukan asbab al-ijabah, ya, mengerjakan sesuatu yang menjadi sebab-sebab terkabulnya doa. Ya, jadi manakala kita berdoa kepada Allah, ya, lakukanlah perkara-perkara yang menjadi sebab doa itu bakal dikabulkan. Wa yatajannabu asbaba man'il qabul. Demikian juga menjauhi perkara-perkara yang akan tercegahnya doa itu dikabulkan. Ya. Jadi di satu sisi, manakala kita berdoa kepada Allah dan ingin doa kita itu dikabulkan, maka perbuatlah perkara-perkara yang akan menjadikan doa itu dikabulkan. Seperti apa? Seperti tadi, doa dengan menengadahkan kedua telapak tangan ke atas langit. Berdoa dengan menyebut asma wa sifat, atau berdoa dengan menyebut rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian berdoa, ya, dengan apa namanya, dalam keadaan misalnya musafir. Kemudian berdoa pada waktu-waktu yang diijabahi doa tersebut. Di antaranya waktu tersebut adalah saat adzan dan iqamah. Ya. Kemudian waktu saat diijabahi doa di antaranya adalah saat di multazam, kalau kita berada di Masjidil Haram. Atau saat dalam keadaan, ya, apa, kita musafir, ya, sedang bepergian, ya, atau kondisi kita berdoa kepada anak kita, kita, kita sebagai orang tua, ya, dan banyak hal-hal lain seperti misalnya sepertiga akhir malam, itu adalah termasuk waktu diijabahinya doa. Jadi ketika kita ingin berdoa dan ingin doa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka penuhi unsur-unsur yang akan menjadikan doa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi, Nah, kemudian di sisi yang lain kita pun harus menjauhi perkara-perkara yang menjadikan doa itu tertolak. Ya. Menjauhi perkara-perkara yang menjadikan doa itu tertolak. Seperti apa? Seperti tadi, jangan memakan makanan yang haram, ya, dari usaha yang haram, ya, minuman juga demikian, ya, dan hal-hal lain yang dilarang di dalam agama. Adzan dulu, sudah masuk waktu adzan. Kini sampailah kita kepada kesimpulan daripada hadis ini, beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, fadalla hadzal haditsu ala fawaida 'azimah. Maka di dalam hadis ini menunjukkan beberapa faedah yang sangat agung. Beberapa faedah yang sangat agung. Al-faedatul ula. Faedah yang pertama. Annal ibad kullahum ma'murun. Sesungguhnya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, seluruhnya mereka itu adalah orang-orang yang diperintah. Al-anbiya wal malaikah wal rusul wal mu'minun wa kullal khalqi ma'murun wa manhiyun. Ya. Baik para nabi, para malaikat, para rasul dan orang-orang yang beriman, seluruhnya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, mereka diperintah dan mereka dilarang. Fala ahada yuhdithu syai'an fi dinillahi min indi nafsihi abadan. Wala yaqbalullahu dzalik. Ya. Maka tidak ada seorang pun, ya, di dalam perkara ini, ya, yang diungkapkan di dalam agama Allah, ya, terkait dengan dirinya sendiri. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima yang demikian ini. Ya. Jadi faedah yang pertama, bahwasannya kita adalah termasuk dari makhluk Allah yang diperintah. Ya, sebagaimana para rasul, sebagaimana para malaikat, sebagaimana para nabi, mereka adalah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang terkena apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga terkena apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fa'idatu thaniyah, faedah yang kedua. Fil hadithi dalilun ala ibahati tayyibat. Di dalam hadis Nabi SAW ini mengandung dalil bahwasannya perkara-perkara yang memang mubah, baik, ya, ya. Wahyal mubahatu wal mustaladzatu allati abahaha Allahu subhanahu wa ta'ala li'ibadih. Ya. Yaitu adalah perkara-perkara yang dibolehkan. Perkara-perkara yang di situ mengandung kelezatan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala membolehkannya. Ya. Membolehkan bagi hamba-hambanya untuk, ya, memanfaatkan apa yang hukumnya mubah, apa yang itu adalah perkara yang lezat dan dibolehkan, maka kemudian, ya, perkara-perkara tersebut tidak lantas diharamkan. Fala ya'ti ahadun wa yaqul, ya, bukan sebagaimana seseorang yang menyatakan minal ibadah tarkul mubahat, perkara ibadah itu dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang dibolehkan. Ini adalah perkara yang salah. Wahirmanun nafsi. Kemudian ia mengharamkan dirinya. Naqululahu. Kemudian ia mengatakan padanya, hadza laisa ibadatan lillahi azza wajal. Katakanlah, kita katakan kepada orang tersebut, hadza laisa ibadatan lillahi azza wajal. Yang seperti itu bukan bentuk ibadah kepada Allah azza wajal. Ya. Fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu minat thayyibat wal mustaladzat wal fawakih wal luhum, karena sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, mengkonsumsi pula makanan-makanan yang lezat, mengkonsumsi juga buah-buahan, mengkonsumsi juga daging. Wa kana yatazawwajun nisa, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menikahi wanita. Wa kana yanamu, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidur. Wa kana ya'khudhu ma abahahullahu lahu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan apa yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dinyatakan sebagai makanan-makanan atau konsumsi yang mubah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkannya. Wa yatruku ma nahahu Allahu anhu, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Wa huwal qudwatu alaihi salatu wassalam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah kita, teladan kita. Fa fihi radd, maka ini adalah bantahan. Ala man yaz'umu anna zuhda huwa tarku tayyibat. Ini bantahan terhadap orang yang meyakini bahwasannya melakukan amalan zuhud, melakukan amalan zuhud itu adalah dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang mubahat, meninggalkan makanan-makanan yang mubahat, meninggalkan minuman-minuman yang mubahat. Bal az-zuhdu huwa tarkul haram, bahkan yang namanya zuhud itu harusnya meninggalkan perkara yang haram, bukan dengan cara meninggalkan perkara yang mubah. Jadi orang di kalangan tarekat sufi dia memantang makanan yang enak, amalan-amalan seperti itu, atau amalan-amalan yang dari orang-orang yang tidak berdasarkan kepada apa yang dia fahami dari agamanya secara benar. Dia tidak memahami agamanya secara benar. Puasa, puasa muti. Puasa muti dengan puasa mutinya itu sendiri tidak ada syariatnya, ditambah lagi dengan memantang makanan yang berasa. Jadi bukanya nanti tidak boleh makan makanan yang ada rasa asinnya. Jadi menjauhi, nanti kalau disuguhkan buka puasanya dengan gulai, dengan itu dia gak akan makan, gak akan buka. Nah ini adalah perkara-perkara yang seharusnya dia menikmati hal itu. Jadi kalau memang zuhud, bukan meninggalkan perkara yang mubahat, tapi zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang haram. Itu namanya zuhud. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok manusia yang paling zuhud. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling zuhud. Beliau makan-makan perkara yang baik, makan yang lezat-lezat, minum susu, makan daging, makan buah-buahan, padahal beliau adalah seutama-utama orang yang paling zuhud. Inilah contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanfaatkan apa yang Allah rizkikan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita sebagai orang yang mengikutinya, meneladaninya, mencontohnya, maka kita melakukan apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan sebagaimana orang-orang sekarang yang menurut dia namanya zuhud adalah meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Sehingga bukannya zuhud, tapi malah ghulu, ekstrim. Sebagaimana dikisahkan, seseorang yang di dalam hadis yang sahih, seseorang tidak akan menikah, seseorang tidak akan tidur, akan terus berjaga, menunaikan ibadah di malam hari. Seseorang tidak akan berbuka, terus berpuasa. Ya. Tapi oleh Nabi SAW ditegur. Ya. Saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya pun tidur. Ya. Saya pun menikah. Menikahi wanita. Ya. Saya pun berbuka. Ya. Artinya apa? Artinya ya, sikap ekstremis. Sikap ekstremisme di dalam pengamalan agama itu ya, bukan merupakan perkara yang dituntunkan di dalam Islam. Ya. Jadi ekstremisme dengan mengatasnamakan agama itu adalah perkara yang batil. Ya, perkara yang batil. Ya seperti tadi. Ya, di dalam hadis kan di ungkapkan seakan-akan kalau berjaga terus, ibadah terus malam hari, tidak tidur, itu seakan-akan baik. Ya. Berpuasa terus, tidak berbuka, seakan-akan baik. Membujang terus, ya. Ya. Jomblois, ya. Seakan-akan itu adalah baik. Padahal orang yang terbaik, ya, beliau juga tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menikahi wanita. Ya, tidak membujang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berbuka, tidak selalu berpuasa. Ya. Nah, ini bantahan terhadap orang-orang yang menganggap amalannya itu adalah sesuatu yang benar. Sebagaimana orang-orang yang menganggap zuhud itu artinya meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Ya, zuhud bukan seperti itu. Justru zuhud itu meninggalkan perkara-perkara yang haram. Itu namanya orang zuhud. Ya. Walaupun dia makan buah-buahan, walaupun dia makan daging, walaupun dia makan yang enak-enak, ya, dan semuanya itu adalah sesuatu yang halal, dia konsumsi semuanya, ya, terus dia meninggalkan yang haram, itulah zuhud. Ya, itulah zuhud. Walaupun makanannya buah-buahan, ya, madu, susu, daging, ya, semua yang halal dia konsumsi. Dan dia semua yang haram dia tinggalkan. Itu namanya zuhud. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, al-faedatu tsalitsah, fihi dalilun ala anna du'a. Ya. Di dalam hadis tersebut mengandung dalil sesungguhnya doa la yuqbalu illa idza tawaffarat fi da'i asbabul ijabah wa intafat mawadi'u al ijabah. Ya. Di dalam hadis ini mengandung dalil sesungguhnya doa tidaklah akan dikabulkan kecuali dengan menyertakan perkara-perkara yang menjadi sebab dikabulkannya doa tersebut. Ya. Dan menepis mawani', menepis mawani', perkara-perkara yang akan menghalangi terkabulnya doa. Ya. Jadi kalau doa kita ingin dikabulkan, tempuhlah sebab-sebab yang menjadikan doa itu bisa dikabulkan. Kemudian di sisi yang lain, cegah perkara-perkara yang akan menjadikan doa itu tertolak. Ya, jadi ada dua hal, manakala kita berdoa ingin doa itu dikabulkan. Yaitu menempuh perkara-perkara yang akan dikabulkan doa tersebut. Ya. Kemudian menepis perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang menjadikan doa tersebut tertolak. Al-fa'idatu rabi'ah. Faedah yang keempat, wa fihi dalilun ala annal haram yufsidul badan. Ya, di dalam hadis ini mengandung dalil bahwasanya perkara-perkara yang haram itu, perkara-perkara yang haram itu merusak tubuh. Jadi, ya, perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang jelek itu membuat doror. Ya. Membuat doror. Ya. Ya. Seperti apa? Rokok misalnya. Itu membuat doror. Sesuatu yang menjadikan membahayakan kepada umat, membahayakan kepada orang yang mengkonsumsinya. Ya, oleh syariat diharamkan. Ya. Tapi rokok kan tidak disebutkan, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Ya sama seperti kita ya, mengkonsumsi teh. Tidak disebutkan halalnya kan di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Apa ada di dalam Al-Quran teh? Tapi kenapa kita konsumsi? Karena itu tidak membuat doror, dibolehkan. Ada kaidah-kaidah di dalam agama yang menjadikan perkara-perkara yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis, ya, itu bisa diambil istimbat hukum apakah halal ataukah haram. Ya, karena perkara itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ya. Jadi jangan sampai diri kita membuat bahaya kepada diri sendiri, kepada orang lain. Ya. Ya. Jadi sesuatu yang membuat doror itu syariat pasti akan melarangnya. Ya. Syariat melarangnya. Dan akal sehat pun demikian. Akal sehat pun demikian. Cuma masalahnya manusia itu kan dipengaruhi hawa nafsunya. Ya, rokok itu jelas membawa efek yang negatif kepada tubuh. Ya, seluruh ahli kesehatan sudah sepakat. Ya, seluruh ahli kesehatan sudah sepakat. Rokok itu memberikan efek yang buruk kepada manusia. Ya. Tapi kenapa masih banyak manusia yang merokok? Ya itu karena hawa nafsunya. Ya, karena hawa nafsunya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Bagaimanakah solusi bagi kami terkait pendidikan anak kami yang belum memasuki usia untuk mondok? Sementara kami belum atau tidak bisa mendekat ke ma'had dikarenakan suatu uzur. Apabila kami melakukan pendidikan sendiri di rumah, bagaimana kami mendapatkan modul-modul untuk membantu dalam mengajar, dan bagaimana dengan imtihannya, rapotnya, serta tazkiyah untuk syarat mondok nanti? Hubungi Ustadz Mu'ad Hafizahullah Ta'ala. Jadi boleh seseorang yang memang jauh dari pondok kemudian menyelenggarakan pendidikan sendiri di rumah. Ya, misalnya abahnya mengajar atau ya, ibunya yang mengajar, boleh saja. Dan karena memang hukum asal mendidik itu adalah tanggung jawab orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Artinya apa? Ya, artinya di sini ya, mendidik, menumbuhkan adab, menanamkan adab, menanamkan ilmu dan seterusnya adalah tanggung jawab dari orang tua. Tanggung jawab dari orang tua. Nah, manakala orang tua tidak memiliki kemampuan, karena orang tua ada keterbatasan, keterbatasan ilmu, keterbatasan waktu, keterbatasan macam-macamnya, maka kemudian menggandeng partner dalam hal ini pondok. Ya, jadi hukum asalnya kalau dididik oleh orang tuanya sendiri bagus. Ya, kalau memang orang tua memiliki kemampuan untuk hal tersebut. Ya, kalau orang sekarang menyebutnya dengan homeschooling, sekolah rumah. Ya, homeschooling, ya, sekolah di rumah. Ya, ya. Pemerintah sendiri mengakui homeschooling. Ya, di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, homeschooling diadopsi sebagai salah satu macam pendidikan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Boleh seperti itu. Ya, artinya, kalau memang mampu, silahkan. Bagaimana mendapatkan modul-modulnya? Ya, hubungi saja pondok terdekat. Pondok ini misalnya untuk mata ajar, ya, membaca Al-Quran pakai apa, mata ajar membaca Latin untuk apa, mata ajar ibadah pakai buku apa, mata ajar akhlak, ya, pakai buku apa. Hubungi saja pondok nanti, ya, kalau pondok menjual modul-modulnya, ya, berbelanja di Maksof atau koperasi pondok, ya. Nah, kemudian nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bagaimana ini cara mengajarkannya kepada anak-anak, ya, konsultasi kepada yang berkepentingan di pondok, ya. Bagaimana di pondok itu menerapkan modul-modul ini, ya, teknisnya bagaimana? Nah, itu konsultasikan ke pihak pondok, ya, pihak ma'had. Ya, boleh, ya. Bagaimana dengan imtihannya? Ya, buat, ya, buat latihan sendiri, buat ujian sendiri, soal-soal ujian sendiri diujikan. Ya, kalau memang bisa seperti itu. Ya, kemudian rapotnya bagaimana? Rapotnya buat sendiri. Kan ini semua produk sendiri. Ya, produk sendiri, ini hasil ujiannya, ini nanti rapotnya ini, ya, minta. Insya Allah, ya, kalau anak kita masuk ke pondok, apalagi kita ini salafiyin, masa ditolak. Oh, tapi nggak ada ini apanya, nggak ada rapotnya. Ya sudah, nanti kan tinggal dites. Dites ketika akan masuk pondok itu kan dites. Ya, misalnya hafalannya sampai mana, bisa tidak baca Al-Quran, bisa tidak baca Latin, kan dites dulu. Ya, dites dulu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata dalam hasil tes untuk masuk ke ma'had ini atau ke pondok ini masih kurang, nah, nanti tinggal dikonsultasikan apa yang perlu diperbaiki, ya. Nah, itu bisa dikompromikan, bisa dimusyawarahkan dengan pihak ma'had. Intinya mudah, intinya boleh seseorang untuk mendidik anaknya sendiri di rumahnya, boleh kalau memang mampu, ya. Ya. Cuma saya berpesan, karena pendidikan di rumah berarti kan kemungkinan peserta didiknya sedikit. Nah, peserta didik sedikit ini, ya, semoga Allah tidak takdirkan, bisa mempengaruhi kepada keadaan anak itu sendiri, terutama dalam tumbuh kembang bersosial, ya, bersosialisasi. Ya, artinya dia bermasyarakat, berinteraksi dengan orang lain, dengan sesama temannya, ya, yang laki dengan laki, yang perempuan dengan perempuan, dan seterusnya. Nah, itu harus diantisipasi. Ya, homeschooling itu kan belajar sendiri terus. Jangan sampai melupakan aspek-aspek sosial. Ya. Jangan sampai nanti, ya, anak kita gelagapan. Istilahnya gelagapan itu apa? Terkejut, ya, mengalami kejutan budaya ketika harus berhadapan dengan masyarakat, ya, menghadapi masyarakat kaget, ya. Nah, ini harus diantisipasi, ya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah.